Mitra bisnis, hujan yang mulai mengguyur Jakarta sudah harus membuat masyarakat waspada. Hujan yang terjadi beberapa hari lalu malah sempat membuat banjir serta genangan air di sejumlah ruas jalan, sehingga kemacetan total terjadi di mana-mana. Rentannya kondisi jalan di Jakarta dari genangan air saat hujan turun juga membuktikan buruknya sistem drainase. Belum lagi sungai-sungai yang menyempit karena dihuni pemukiman liar serta dipenuhi sampah. Mungkinkah Jakarta bisa bebas dari banjir? Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah, Poppy Darsono. Mbak Poppy, bagaimana komentar Anda? Saya kan sering ke Jawa Tengah ya. Problem di kota Semarang itu soal banjir, apalagi rob itu udah problem tahunan. Udah setiap hari ada. Yang saya lihat di sini, dari pihak wali kota ataupun mungkin gubernur dulu-dulu, itu tidak pernah ada tindakan yang komprehensif. Jadi mungkin sifatnya ad hoc aja, tapi tidak mendasar. Misalnya, harusnya semua yang pantura itu rawan banjir setiap tahun. Kan berarti memang kenaikan air laut itu udah makin signifikan, kan? Zaman dulu Belanda, puluhan tahun yang lalu sebelum kita merdeka, mereka udah tahu, kayak di Jakarta udah dibikin kanal-kanal, kemudian ada daerah-daerah persapan, ya. Tapi itu semuanya udah berfungsi alih, kan, sekarang. Atau jadi mal, atau reklamasi, misalnya. Dan tidak ada secara khusus, ya, untuk menanggulanginya dengan mendasar. Jalan keluarnya seperti apa dong? Semua pejabat di daerah, kemudian juga yang di pusat harus mulai berpikir memiliki paradigma baru bahwa ini harus ada penyelesaian yang jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Misalnya seluruh bupati, wali kota yang di pesisir utara harus duduk sama-sama bikin konsorsium. Bagaimana caranya menanggulangi yang banjir yang setiap tahun udah jadi langganan. Kasihan rakyatnya. Kalau si pejabat-pejabatnya kan enak, rumahnya tinggi, ya kan? Nyaman. Kalau mereka kasihan sekali. Apalagi yang jelas di pinggir laut yang udah pasti langganan, yang udah tiap tahun lah. Kok pejabatnya diem-diem saja? Kalau masalah ini nggak juga teratasi, bagaimana ya? Jalanan rusak, ya kan? Infrastruktur jadi rusak, ekonomi jadi lumpuh. Kerugiannya itu multiplying efeknya banyak sekali. Nah, mungkin duduk sama-sama konsorsium, jadi ada master plan. Uangnya kita nggak ada, selalu tuh alasannya uang melulu. Cut off semua budget yang sifatnya foya-foya, ditutup. Fokus untuk urusan ini. Uang-uang rakyat kok. Belanda negara kecil kayak gitu bisa, itu dia hidupnya di bawah laut. Nggak pernah tuh kita dengar Belanda kebanjiran. Demikian Poppy Darsono dan saya Rizal Andika.